kelingan masa lalu. Kowe sing tak sayang-sayang, rasito dadi jodohku. Wis kepacut kelaran, tresno ku mbok nggo dolanan. Gawene mung janji-janji, ra ono sing mbok tepati.